Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أحبتي في الله Hadirin saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan bab man haqqaqat tauhid dakhalal jannata bighairi hisabin wala adzab. Orang yang mewujudkan ketauhidan dengan benar, maka Allah Jalla wa'ala akan masukkan dia ke dalam jannah tanpa hisab dan tanpa azab. Kita telah selesaikan hadis Husain bin Abdurrahman yang mana beliau sedang berada di tempat atau di sisi Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kelanjutan dari hadis itu beralih atau berpindah kepada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan sudah dibacakan secara pintas pada akhir kajian yang lalu, tinggallah malam ini kita akan bahas satu demi persatu. Maka masing-masing memperhatikan pada kalimat walakin haddatsana Ibnu Abbas. Masing-masing memperhatikan pertengahan atau peralihan setelah hadis Husain bin Abdurrahman, maka kemudian berlanjut pada hadis Ibnu Abbas sebagaimana dinyatakan walakin haddatsana Ibnu Abbas telah menceritakan atau memberitahukan kepada kami, yaitu sahabah Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana beliau dapatkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan sabdanya. Masing-masing sudah diketemukan 6. Untuk kedepannya diupayakan kitabnya adalah kitab aslinya yang berbahasa Arab, sedangkan terjemah sifatnya adalah membantu. Nah, membantu apa yang mungkin belum atau kurang dipahami dari apa yang sudah dibahas dalam proses di saat berlangsungnya ta'lim. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, uridat alayyal umam, sambil ditandai dengan pena atau dengan pensil. Uridat, telah dibentangkan, kata Nabi, alayya, kepadaku. Maka kata uridat adalah bentuk fi'il atau kata kerja pasif, seperti yang kita saksikan, diawali dengan dhammah, kemudian dua huruf sebelum terakhir adalah kasrah. Uridat, telah dibentangkan. Sehingga kita bertanya, berarti ada al-arid, berarti ada yang membentangkan. Bukannya begitu? Ketika ada kata yang sifatnya pasif, dibentangkan, dibuka, ditutup, berarti ada yang membentangkan, ada yang membuka, ada yang menutup. Alaysa kadzalik? Naam. Maka siapa yang membentangkan? Maka jawabannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, yang tampak kejadian Allah membentangkan itu kepada beliau, fil manam, yakni di dalam mimpi beliau. Nabi SAW dalam satu mimpinya ditampakkan oleh Allah keberadaan al-umam. Perhatikan di situ ada kata al-umam. Al-umam jamak dari kata al-ummah. Bisa ditulis di sampingnya supaya kita mengerti asal-usulnya, bahwa al-umam adalah kata dalam bentuk jamak yang tunggalnya adalah al-ummah, ummat-ummat. Telah dibentangkan kepadaku oleh Allah Jalla wa'ala keberadaan ummat-ummat yang lampau, yang sudah lewat, yang sudah lalu. Nah, maka yang dimaksudkan ummat di situ, kata Syekh, adalah umamur rusul, umat-umatnya para rasul sebelum beliau alaihi salatu wassalam. Nah, bisa dipahami? Uridat alayyal umam. Faraaitu an-nabiyya, maka aku di situ, kata Nabi, raaitu, aku melihat, aku ditampakkan, an-nabiyya, adanya seorang nabi. Entah siapa nama nabi itu tidak disebutkan, karena memang jumlahnya banyak. Bukan 25 nabi, bukan 25 rasul saja, tapi nabi itu banyak. Ada yang namanya disebutkan sampai kepada kita, ada yang tidak disebutkan. Kewajiban bagi kita adalah selalu mengimani keberadaan para nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aku ditampakkan adanya seorang nabi, wa ma'ahu ar-rahtu, yang bersama nabi itu ada sekelompok orang, yakni maksudnya pengikut. Diistilahkan dengan ar-rahtu, definisinya adalah minas thalathah ila tis'ah, yang jumlahnya dari 3 sampai 9 orang. Angka 3 sampai 9 dalam bahasa Arab namanya ar-rahtu. Apa 3 atau 4 atau 5, 7, 9 dan demikian. Ada nabi pengikutnya cuma segitu. Wan nabiyya Aku juga ditampakkan oleh Allah seorang nabi, wa ma'ahu ar-rajul, yang bersama nabi itu ada hanya ada satu orang, ar-rajul. War-rajulan, dan ada nabi yang hanya bersamanya atau pengikutnya cuma ar-rajulan, dua orang saja. Padahal nabi manusia pilihan Allah, yang mestinya menurut hitungan matematis punya dampak pengaruh yang besar dari dakwahnya, tetapi ternyata pengikutnya hitungan angka, hitungan jari saja. Sekali lagi, sebagaimana telah disebutkan, sini menunjukkan bukan berarti nabi tadi tidak berhasil dalam dakwahnya, tetapi justru itulah yang sukses karena telah menyampaikan amanat dari Allah, menyampaikan dakwah, menyampaikan al-haq sesuai yang diinginkan oleh Allah. Berhasil atau tidak, mendapat pengikut banyak ataupun sedikit, bukan menjadi penilaian. Maka kalau ada orang menyeru targetnya supaya banyak pengikutnya, maka hati-hati. Kalau kelompok atau orang itu punya banyak pengikut, bukan menunjukkan berarti benarnya ajaran yang disampaikan. Sunnatullah justru yang berlangsung adalah bertolak belakang. Sedikit yang namanya ahlus sunnah, sedikit yang namanya salafiyun. Tanda mereka ahlus sunnah al-firqatun najiyah qillatun bainan nas, sedikit di antara manusia. Jumlahnya kecil, sedikit, tidak banyak. Karena apa? Banyak orang yang tidak mempedulikan, banyak yang memusuhinya karena tidak sesuai dengan selera mereka. Demikian sunnatullah yang berlangsung, yang kita perhatikan dari zamannya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah. Karena memang justru yang mengikuti al-haq itu sedikit. Tentu kita berharap yang mengikuti al-haq itu banyak. Itu harapan kita. Tapi kenyataan yang sering terjadi justru adalah sebaliknya. Dari kalimat wan nabiyya wa ma'ahur rajul war rajulan, ada nabi yang bersamanya pengikutnya satu orang saja, war rajula war rajulan. Wau di situ kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bisa berarti dengan kata au atau ar-rajul au ar-rajulan, hanya ada satu orang atau dua orang. Wadzahir annal wawa bimakna au, maka yang tampak di sini wau di situ berarti au, berarti atau. Kenapa? Kalau diartikan dengan wau yang artinya dan, berarti satu dan dua orang, jadi tiga, kan begitu. Tapi maksudnya nabi yang ada nabi yang satu memiliki satu pengikut, atau ada nabi yang satu yang lain lagi mempunyai dua pengikut. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad, dan aku juga dilihatkan oleh Allah, kata Nabi SAW, ada seorang nabi yang lain lagi, wa laisa ma'ahu ahad, tetapi tidak bersamanya seorang pun. Kita bisa bayangkan, berdakwah tapi tidak berhasil mendapatkan satu pengikut pun. Kita kalau melihat surat Nuh, bagaimana dakwah Nabi Nuh alaihi salam, da'autu qaumi laila wa nahara, ya Allah, aku telah dakwahi kaumku lailan wa nahara, siang dan malam, walam yajid du'ai, dan tidak didapatkan dari seruanku tadi illa firara, kecuali tambah lari. Saking nemennya. Ya. Bukan tambah dekat. Padahal yang ngajak adalah manusia yang dipilih oleh Allah. Tapi illa firara, tambah lari. Tambah. Apa? Semakin menjauh, tambah lari. Nah. Bahkan sampai mereka menutup telinga-telinga mereka supaya tidak dengar seruan dakwahan Nabi Nuh alaihi salam. Nah, maka itu menjadi pelajaran bagi umat generasi yang datang sesudahnya agar tidak mudah cemas ketika seruan al-haq tadi tidak banyak diindahkan atau dihiraukan. Jalan terus. Nah, kita lakukan hanya mencari ridha Allah. Bukan targetnya mengumpulkan sejumlah banyak pengikut. Nah. Kemudian, idh rufi'ali sawadun azim. Ketika itu ditampakkan kepadaku, kata Nabi, sawadun azim. Sawad artinya adalah ashkhas, individu-individu. Karena individu-individu tadi banyak, maka dinamakan sawad. Sawadun azim, aku dilihatkan sekelompok, sejumlah manusia yang besar jumlahnya. Fadhanantu annahum ummati. Maka aku sangka, aku kira mereka itu umatku, kata Nabi. Nah, aku sangka mereka adalah umatku, tapi ternyata tidak. Bagaimana tidak? Faqilali, maka disampaikan, dikabarkan kepadaku, sawadun azim tadi, hadza Musa wa qaumuh. Itu adalah Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya. Naam. Itu adalah Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya. Siapa pengikut Nabi Musa atau kaumnya Nabi Musa? Bani Israel. Berdasarkan kalimat ini, sawadun azim yang pertama ini adalah ternyata Nabi Musa dan pengikutnya, fadilah ittiba' Musa min Bani Israel. Adanya keutamaan pengikutnya Nabi Musa dari kalangan Bani Israel. Mimman amana minhum bil birrusuli wal kutub allati anzalahullah. Dari mereka yang memang beriman kepada seluruh para rasul, yang beriman kepada seluruh kitab-kitab yang telah Allah turunkan, yakni Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Furqan, dan selainnya. Nah, maka jadilah Bani Israel tadi mulia yang mau mengikuti Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Dan ini keberadaan Bani Israel sebelum tafarruq. Nah, sebelum adanya perpecahan di kalangan mereka. Nah, jumlah itu mereka itu banyak. Wa fihim al-anbiya, sampai-sampai banyak para nabi itu dari kalangan Bani Israel. Sebagaimana kajian lalu telah disebutkan, bahkan mayoritas para nabi itu dari kalangan Bani Israel. Kecuali 12 orang saja. Bayangkan. nikmat Allah berikan kepada mereka. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, apa yang diperbuat oleh Yahudi. Nah, maka rusaklah, terjadilah perpecahan di kalangan Bani Israel. Maka dengan hadits ini menunjukkan pengikut Nabi Musa alaihi salam katsiruna jiddan, sangat banyak sekali. Sebagaimana disifatkan sawadun azim. Buktinya Allah jalla wa ala sebutkan ayat wa faddalnahum 'alal 'alamin. Kami telah muliakan mereka dari seluruh alam di masa itu, fi zamanihim, di zaman mereka. Nah. Dan dari mereka pun di zaman itu sejumlah yang tidak terhitung pula orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa contohnya? Hizib Jalut. Kelompoknya Jalut. Dan juga kelompoknya Bukhtanisir. Naam. Seperti kelompoknya Jalut dan seperti pula kelompoknya Bukhtanisir dan semisal mereka. Nah, maka Allah Jalla wa'ala muliakan Bani Israel, sekali lagi dimuliakan karena mereka iman. Sedangkan yang kufur tentu tidak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sebab mereka iman, maka jadilah mereka umat yang paling afdal di masa itu, sebelum datangnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terjadi pada mereka termasuk sikap pembangkangan dari Bani Israel, kita bisa buka Al-Quran pada surat Al-Baqarah. 6. Selalu sekian banyak ayat menyebutkan tentang kisahnya Bani Israel. Disuruh menjalankan perintah Allah tapi masih membangkang, masih menawar. 6. Allah perintahkan untuk menyembelih sapi. Masih tanya sapi yang bagaimana? Apa warnanya? Bagaimana bentuknya? Sikap ngeyel yang ada pada mereka, hampir-hampir mereka tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan. Mereka menyembah kepada anak sapi. Dan berbagai sikap-sikap pengingkaran, pembangkangan mereka terhadap agama Allah Jalla wa'ala, sehingga mereka yang tadinya dimuliakan jadilah mereka dalam kondisi yang hina. Nah. Kemudian juga upaya mereka membunuh para nabi-nabi Allah alaihi wassalatu wassalam, terjadinya perselisihan di dalam agama mereka, maka sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi generasi umat-umat yang datang sesudahnya, termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar tidak mengikuti, meniru langkah-langkah dan perbuatan mereka. 6. Maka kalimat tadi sawadun azim ternyata dikatakan itu pengikutnya Musa, adalah Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya. Fanadhartu, maka aku lihat lagi, kata Nabi. Fa'idha sawadun azim. Tiba-tiba di sana lagi ada sawadun azim yang lainnya. Faqilali, kemudian diberitakan, dikatakan kepadaku. Hadihi ummatuka. Ini adalah umatmu, hai Muhammad. Ini baru umatmu, hai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kalau tadi ada sawadun azim, Berikutnya ditampakkan lagi ada sawadul azim, jumlah kelompok mayoritas yang besar. Maka mana yang paling besar atau paling banyak pengikutnya? Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, hadza a'zam min as-sawadil awwal. Yang kedua ini adalah lebih banyak lagi dibandingkan yang pertama tadi. Artinya apa? Pengikutnya Muhammad SAW jauh lebih banyak dibandingkan pengikutnya Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Walaupun dia telah disebutkan itu sangat banyak sekali, tapi jika dibandingkan pengikutnya umat Muhammad SAW jauh lebih banyak lagi. Nah, ini perlu diberikan catatan-catatan supaya kita semakin memahami sawadun azim tadi dan sawadun azim yang berikutnya. Maka sawadun azim yang berikutnya tadi dikatakan kepada beliau, hadihi ummatuk, ini adalah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan, dan bersama mereka itu ada 70,000. Ada 70,000 orang. Yadkhuluna al-jannah, yang akan masuk jannah. Bi ghairi hisabin wala adab, tanpa mengalami proses hisab dan tanpa mengalami proses azab. Kalau ditanya mengapa mereka tanpa mengalami proses tersebut sehingga bisa mencapai hasil yang demikian tadi, maka jawabannya sesuai judul, litahqiqihim at-tauhid, karena mereka mewujudkan, nah, mensosialisasikan tauhid yang sebenarnya, sehingga tercapailah mereka mendapatkan keutamaan di sisi Allah tanpa mengalami proses hisab, yakni perhitungan amalannya, tanpa diukur atau ditimbang lagi, ya, sudah tidak perlu mengalami proses tersebut, wala azab, bahkan tidak perlu mengalami proses azab sekalipun. Proses azab, baik proses azab di alam kubur maupun proses azab di akhirat kelak, juga tidak mengalaminya. Perlu dipahami bahwa bi ghairi hisab wala azab, tidak pula mengalami azab baik di dalam kuburnya dan juga termasuk di akhirat kelak. Maka azab itu ada apa? Azab tadi ada berbeda-beda. Nah, ada beberapa, di antaranya juga azab di dalam kubur, kemudian juga azab di akhirat kelak. Nah, maka orang yang mewujudkan tauhid tadi tidak mengalami kedua bentuk azab tersebut, maka dia termasuk orang yang selamat dengan keselamatan yang hakiki. Nah, disebutkan dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, annahum tudhi'u wujuhuhum idha'atal qamar lailatal badr, bahwa wajah-wajah mereka itu bercahaya seperti cahayanya bulan di malam bulan purnama. Wajahnya 70 orang, 70,000 orang tadi yang masuk jannah tanpa hisab tanpa azab, berseri-seri, berpancar cahaya seperti layaknya sinar bulan di malam bulan purnama. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah dan Baihaqi rahimahullah, juga pada hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Fastazattu Rabbi, kata Nabi. Aku minta tambah lagi. Tadi sudah 70 ribu, tapi aku minta tambah lagi. Fastazattu Rabbi, nam fazadani. Maka Allah pun mengabulkan dengan menambahkan kepadaku. Ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Bahwa pada setiap 1000, nam ma'a kulli alfi sab'ina alfan. Pada setiap 1000 itu, yakni 70 ribu. Tadi jumlahnya 70 ribu. Setiap 1000-nya ditambahkan 70 ribu lagi. Fastazattu Rabbi fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Hadits ini dinilai oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, sanadnya adalah jayyid, sanadnya adalah baik. Ini menunjukkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dan sekaligus kepada umatnya, agar termotivasi, berusaha tergolongkan sebagai 70 ribu orang, atau setidaknya dari apa yang diminta tambahan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, upaya mencapai masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab, yang mudah-mudahan masih terbuka peluang bagi umatnya sampai yaumul qiyamah. Nah, maka perjuangan dalam kehidupan untuk kita bisa mengakhiri dunia ini, memasuki kampung akhirat, dan pada akhirnya kita masuk jannah tanpa mengalami proses yang begitu panjang, proses yang begitu sulit. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa tatkala seseorang telah meninggal dunia, maka akan mengalami sekian proses. 6. Setelah dia di alam kubur, di alam barzah, dia akan mengalami pertanyaan kubur. Kemudian jika dia berhasil, maka selamatlah dia. Jika tidak, maka dia akan menghadapi adab kubur. Kemudian setelah itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian akan melewati sirat. Kemudian di dalam melewati sirat ada yang merangkak, ada yang berjalan kaki, ada yang berlari secepat kilat, ada yang terjatuh, di bawahnya adalah jahanam, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu panjang proses di akhirat yang semoga tentunya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan termasuk 70 ribu orang yang dikategorikan masuk jannah tanpa hisab dan tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Kita telah bacakan pada kajian yang lalu sampai di situ, maka kelanjutannya tsumma nahadha. Kemudian beliau berdiri. Menunjukkan tadinya beliau duduk bersama sahabatnya. Menceritakan bahwa beliau ditampakkan oleh Allah demikian-demikian tadi. Tsumma nahadha. Kemudian beliau berdiri. Fadakhala manzilahu. Maka beliau masuk ke rumahnya. Fakhadun nas fi ulaik. Fakhada bukan satu kata, tapi fa kemudian disambung dengan khada. Khada maksud maknanya adalah menyelami, mendalami. Annas manusia di situ adalah sahabat. Sahabat yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau sudah masuk rumahnya, mereka khada ingin membahas lebih lanjut fi ulaik tentang siapa mereka tadi. Siapakah 70 ribu tadi? Diberikan faedah di sini. Pertama, hadza ibahatul munadhara wal mubahata. Menunjukkan dalil bolehnya memperbincangkan atau membahas lebih lanjut fi nususis syar'i tentang nas-nas yang disebutkan syariat. Seperti tadi membahas siapa 70 ribu tadi. Maka dibolehkan. Alal wajhil istifadah. Untuk mendapatkan faidah dari perbincangan itu. Wabayanil haq. Dan untuk memperjelas yang benar. Maka tidak masalah. Siapa ya kira-kira tadi? 70 ribu tadi. Nah. Yang kedua faedah yang bisa kita ambil dari kalimat ini, umqu ilmi salaf, dalamnya ilmu salaf, lima'rifatihim, untuk mengetahui keberadaan mereka, annahum lam yanalu dhalik illa bi'amal, bahwa mereka tidak bisa mencapai itu semua kecuali dengan amal. Tidak bisa mau menggolongkan dirinya termasuk 70 ribu tadi kemudian dengan santai. Tapi harus disertai dengan amal. Disertai dengan perjuangan. Tidak bisa kemudian dia menyatakan saya ingin kayaknya. Supaya digolongkan 70 ribu. Tapi tidak ada perjuangan. Tidak ada upaya-upaya untuk memperjuangkan, mensosialisasikan tauhid di dalam kehidupannya. Faedah yang ketiga, hirsuhum alal khair. Semangatnya mereka kepada kebaikan. Sehingga tidak tinggal diam ketika Nabi memberitakan seperti itu. Tapi berusaha mengupas. Karena apa mereka inginkan di situ? Kebaikan. Ingin supaya tergolong darinya. Nah, maka ketika mereka khadun nas fi ulaik, faqala ba'duhum, berkatalah sebagian mereka. Artinya sebagian dari yang hadir, yang duduk tadi, berusaha memberikan komentar yang baik. Kata mereka, sebagian mereka, fala'allahum, mungkin mereka itu, alladzina sahibu Rasulullah, yang menjadi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, memungkinkan bahwa yang menjadi sahabat tadi secara mutlak, secara keumuman, siapa saja, yang penting itu sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kemungkinan yang pertama dengan diperkuat lafaz alladzina sahibu, yang mana mereka menjadi sahabatnya Rasulullah. Karena tidak ada rincian lebih lanjut, maka dihukumi secara mutlak yang bersahabat dengan Nabi itulah yang dimaksudkan 70 ribu tadi. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, alladzina sahibuhu fi hijratih, yang menjadi sahabatnya Nabi atau menemani beliau di saat hijrahnya. Naam. Di saat hijrahnya. Maka dengan kemungkinan yang kedua ini, tidak tercegah keberadaan kaum muhajirin yang jumlahnya tidak sampai 70 ribu orang. Afwan. Tetapi tercegah dengan pendapat yang kedua ini, bahwa muhajirin yang hijrah bersama Nabi ternyata jumlahnya tidak sampai 70 ribu orang. Sementara tadi Nabi sedang mensifatkan yang tanpa hisab tanpa adab tadi adalah 70 ribu orang. Nah, sedangkan dengan kemungkinan yang pertama tadi disebutkan, bahwa jumlah sahabat ternyata lebih banyak dari 70 ribu orang. Sementara jumlahnya sahabat di waktu itu adalah lebih dari 70 ribu orang. Kalau mereka menyatakan bahwa ini sahabat secara mutlak. Pendapat kemungkinan yang kedua menyatakan yang hijrah bersama Nabi. Ternyata jumlahnya kurang dari 70 ribu orang. Kemungkinan yang ketiga adalah siapa yang hijrah bersama Nabi, yang adalah mereka sahabat yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Fathu Makkah. Adapun setelah Fathu Makkah, manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath, telah datang pertolongan Allah Jalla wa'ala. Idza jaa nasrullah wal fath, dan Fathu Makkah. Naam. Wa ra'aitan nas, engkau lihat manusia, yadkhuluna fi dinillah, masuk ke dalam agama Allah, afwaja, berbondong-bondong. Jadi tambah banyak setelah Fathu Makkah. Sebelum Fathu Makkah terbatas. Seperti tadi, beberapa kemungkinan yang disebutkan tadi. Maka kesimpulannya kata Syekh Ibn Uthaymin, hadhil mas'alah tastahtaju ila muraja'atin akdar. Masalah ini masih perlu peninjauan atau pembahasan lebih banyak lagi. Ala kulli hal, bahwa jika disebutkan alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, yang bersahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan sekian kemungkinan yang telah kita tahu. Yang kedua, sebagian mereka waqala ba'dhum, mereka memberikan komentar, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam. Mungkin saja mereka itu yang wulidu fil Islam, dilahirkan di dalam Islam, falam yushriku billahi syai'a, tapi belum pernah berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Nah, ini alasan dari sebagian sahabat yang memperbincangkan tadi, sebagiannya. Nah, yakni siapa yang dilahirkan setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia telah masuk Islam. Haula katsirun, kata Syekh Ibnu Taimin, maka jumlah mereka banyak. Seandainya kita katakan yang dilahirkan dalam Islam dari kalangan sahabat tidaklah mencapai 70 ribu. Nah, disebutkan dua kelompok komentar tadi, kemudian titik-titik-titik tadi, dan lain sebagainya maksudnya. Wadakaru asya, dan mereka sebutkan sekian kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah itu barulah Rasul keluar menemui mereka. Tadi sudah masuk rumah, kemudian keluar lagi. Fa akhbaruhu, maka mereka memberitakannya kepada Nabi. Kalau ada yang berkomentar seperti ini, kalau ada yang menilai atau berkomentar seperti ini. Fa qala, maka Nabi SAW barulah menyebutkan siapa mereka. Humul ladina la yastarqun, mereka itu adalah yang tidak meminta diruqyah. Menunjukkan di sini ciri 70 ribu. La yastarqun. Nah, yastarqun dari kata istirqa. Jika satu kata diawali dengan alif sin ta, menunjukkan talab, permintaan. Berarti minta diruqyah. Sedangkan kelompok ini tadi tidak meminta untuk diruqyah. Nah, kenapa tidak meminta diruqyah? Ada tiga alasan kata Syekh Ibnu Taimin. Yang pertama, liquwwati i'timadihim 'ala Allah. Sebab mereka tidak mau sedikit pun minta diruqyah walaupun itu boleh, karena liquwwati i'timadihim, karena kuatnya pegangan mereka 'ala Allah, bersandarnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau minta kepada selain Allah, pada manusia supaya di, walaupun orang itu bisa meruqyah, kemudian dia minta ruqyah. Tidak. Pokoknya saya hanya bersandar kepada Allah saja. Karena kekuatan sandarannya hanya kepada Allah. Yang kedua, li'izzati nufusihim, untuk menjaga kemuliaan diri-diri mereka, anit tadhallul, dari menghinakan diri li ghairillah, kepada selain Allah. Tidak perlu minta-minta kepada manusia merengek-rengek ya supaya segera diobati sakitnya dan sebagainya. Tidak. Dia hanya sekali lagi bergantung tawakal kepada Allah. Yang ketiga, walima fi dzalika minat ta'alluq bi ghairillah, karena pada yang demikian itu bentuk ta'alluq, ketergantungan bi ghairillah, kepada selain Allah. Dia bulat hanya kepada Allah saja, tidak menoleh berharap sedikit pun dari manusia. Walaupun mungkin sakit, tapi dia tahan. Maka orang yang seperti ini adalah ciri 70 ribu orang tadi. Walaupun minta diruqyah boleh, yang meruqyah pun boleh. Nah, nanti akan dibahas tentang lebih lanjut hukum yang berkaitan dengannya. Maka kajian malam hari ini, apa yang bisa kita bahas sampai di situ. Nah, semoga dari apa yang kita bahas tadi Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Antum berikan tanda supaya bisa diingat bahwa pembahasan pada malam hari ini sampai di situ. 6. Kita bahas perlahan, melangkah. Tidak perlu terburu-buru, yang penting masing-masing kita paham dengan sejelas-jelasnya. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.